putih sekali, satu tak akan ku bagi-bagi. BM tak ku DC, HP tak ku semate, siap sampai ku menemanimu. Pelami. Wow, itu yang kuharapkan saya. Cinta yang non miliki sungguh putih sekali, satu tak akan bagi-bagi. Kau cari pasti ku minta itu semua demi kebukti cinta ini separuh jiwa. Ku harap kamu mengerti, cintaku takkan terganti. Satu buah kadang terasuki, berdua tak dua bapelami. Cinta yang non miliki sungguh putih sekali, satu tak akan bagi-bagi. Goyang hawa pasti lon kau cari, pasti ku minta itu semua demi kebukti cinta ini separuh jiwa. Ku harap kamu mengerti, cintaku takkan terganti. Satu buah kadang terasuki, berdua tak dua bapelami. Cinta yang non miliki sungguh putih sekali, satu tak akan ku bagi-bagi. Pelami BM mutaku DC, HP takku semate, siap sampai ku mene.